Konsultasi Syariah. Orang yang sholat jahriyah sendirian, apakah bacaannya dikeraskan? Pertanyaan. Orang yang sholat maghrib atau isya sendirian karena udhur, apakah perlu mengeraskan bacaannya? Seperti orang sakit atau wanita yang sholat sendirian di rumah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kita telah memahami jenis-jenis sholat jahriyah, yaitu yang bacaannya dikeraskan, dan sirriyah, yang bacaannya dipelankan. Para ulama menegaskan, keras dan pelannya bacaan di masing-masing sholat hukumnya anjuran dan tidak wajib. Andai ada orang yang sengaja memelankan bacaan ketika jadi imam sholat jahriyah, sholatnya tetap sah dan tidak batal. Untuk sholat jahriyah bagi sendirian, apakah perlu dikeraskan? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. 1. Bagi orang yang sholat sendirian, dianjurkan untuk tetap mengeraskan bacaan ketika sholat jahriyah, sebagaimana imam. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah. 2. Bagi orang yang sholat sendirian dalam sholat jahriyah, bebas memilih antara dikeraskan atau dipelankan. Artinya, dikeraskan tidak lebih afdol dibandingkan dipelankan, demikian pula sebaliknya. Hanya saja, dianjurkan untuk menimbang mana yang lebih mendukung kekhusyuan. Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan menjelaskan, pelan dan kerasnya bacaan dalam sholat sesuai posisinya. Hukumnya anjuran bagi orang yang sholat sendirian menurut Imam Asy-Syafi'i dan ulama lainnya. Sementara ulama Hambali mengatakan, bagi orang yang sholat sendirian berhak untuk memilih dalam sholat jahriyah. Dia boleh memilih mengeraskan atau memelankan. Al-Mufassal li Ahkam al-Mar'ah, Dr. Abdul Karim Zaidan. Yang dimaksud sesuai posisinya adalah sesuai jenis sholatnya. Sholat zuhur, asar, dipelankan. Sementara sholat subuh, dua rakaat pertama maghrib dan isya, dikeraskan. Keterangan yang lain disampaikan Imam Ibnu Utsaimin. Beliau menjelaskan, mengeraskan bacaan pada sholat jahriyah tidaklah wajib, namun sifatnya anjuran. Jika ada orang membaca dengan pelan pada sholat jahriyah, sholatnya tidak batal. Karena Nabi SAW bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, dan beliau tidak memberikan batasan apakah bacaan ini dikeraskan atau dipelankan. Beliau melanjutkan, jika seseorang membaca ayat yang wajib dibaca dalam sholat, baik dengan dipelankan atau dikeraskan, berarti dia telah melakukan yang wajib. Hanya saja, yang paling utama, dia mengeraskan bacaan sholat yang dianjurkan untuk dikeraskan, seperti sholat subuh atau jumatan. Jika ada imam yang sengaja tidak mengeraskan bacaan, sholatnya tetap sah, hanya saja tidak sempurna. Sementara orang yang sholat sendirian, ketika melakukan sholat jahriyah, dia boleh memilih antara mengeraskan atau membaca dengan pelan. Dan bisa dengan mempertimbangkan mana yang lebih membuat dia semakin semangat dan semakin khusyuk. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, Allahu A'lam.